Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, yang diantara jenis ketaatan tersebut adalah ketaatan melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Yang nikmat ini wajib bagi kita untuk terus mensyukurinya. Kemudian Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majelis dari majalisul ilm, majelis yang di dalamnya dibahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibaca di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, majelis yang dicurahkan rahmat padanya, tumakninah dan ketenangan, serta mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Khawanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab tafsir, kembali kita saling mengingatkan, saling memberikan targhib, motivasi, semangat, agar amalan-amalan kita ini kita laksanakan dengan penuh semangat, tidak bermalas-malasan padanya, bersungguh-sungguh dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Sehingga penting bagi kita untuk terus saling mengingatkan, saling memberikan motivasi. Dan ketahuilah bahwasannya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat keimanannya, kuat ketakwaannya, kuat amalannya. Mampu mengerjakan berbagai macam amalan saleh. Dan termasuk amalan soleh adalah talabul ilmi, belajar ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat, dia akan sanggup melaksanakan berbagai macam amalan soleh. Terlebih apabila dia termasuk orang yang semangat, bersungguh-sungguh. Ada satu kesempatan amalan soleh, maka dia berlomba-lomba padanya. Dibuka lagi kesempatan amalan saleh yang penuh dengan pahala, dia pun berlomba-lomba. Dan demikian seterusnya. Seorang mukmin yang kuat, dia memiliki peluang untuk mengerjakan berbagai macam amalan saleh, yang di mana amalan saleh atau ketaatan ini akan membuat semakin kuat keimanannya. Karena keimanan itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankus bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah karena ketaatan, melaksanakan berbagai macam ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman akan berkurang dengan melaksanakan kemaksiatan atau ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Maka tentunya kalau yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin menjadi seorang mukmin yang kuat. Selama kita masih mampu melaksanakan amalan ini, amalan itu, maka kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Kita masih punya harta yang bisa kita infakkan, infakkan. Oh, kita masih punya kekuatan kaki untuk berdiri, gunakan untuk sholat dan amal ibadah yang lain. Melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Masih diberikan kekuatan tenaga muda misalkan, masih muda, maka gunakan masa mudanya ini untuk melaksanakan berbagai macam amalan saleh. Ketika masih muda dan mampu berhaji, segera melaksanakan haji, jangan nunggu tua nanti baru melaksanakan haji, sehingga di sana nanti nggak maksimal ibadah hajinya karena sudah lemah badannya. Demikian pula yang punya kemampuan harta, segera melaksanakan ibadah haji yang merupakan kewajiban seumur hidup sekali, tidak menunda-nundanya. Kalau dia mampu melaksanakan haji plus, yang biayanya katanya 70 sampai 100 juta ya. Kalau dia mampu ya laksanakan. Mampu dia, Allah berikan kemudahan harta, laksanakan. Jangan taib bermudah-mudahan sehingga dia memilih yang lebih murah, ya, padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya, dengan biaya tersebut, ya, sehingga dia na'am tidak menunda-nunda. Nah, ini seorang mukmin, ya, bersegera dalam melaksanakan amal soleh. Ya, ketika sudah tiba na'am syarat-syarat dan ketentuannya, ya, maka dia bersegera melaksanakan amalan soleh tersebut. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun pada setiap mukmin tersebut, baik mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah itu, padanya ada kebaikan. Padanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat bagimu di akhiratmu atau di duniamu. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, pekerjaan, amalan, dan seterusnya. Hendaknya senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan mampu melaksanakan sholat, puasa, haji, dan seterusnya, dan amalan-amalan yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jas, dan jangan merasa lemah. Jangan pesimis, ya. Nah, ya, semangat, ya. Baik. Belajar ini susah, belajar itu susah, ya. Nah, jangan pesimis. Minta pertolongan kepada Allah, kemudian semangat, ya, dalam belajar. Dan jangan merasa lemah. Aduh, saya lemah, ya. Nah, aduh, saya demikian dan demikian. Nah, semangat. Kemudian minta pertolongan kepada Allah. Taib. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan masih ada lanjutan hadisnya. Namun ini yang na'am ingin kita tekankan di sini. Na'am, agar kita taib berusaha, ya, untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, ya, kuat keimanannya, kuat ibadahnya, amal solehnya, dan seterusnya. Dan na'am, agar juga kita termotivasi untuk selalu bersemangat, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang bermanfaat bagi kita. Kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan amalan tersebut. Dan jangan merasa lemah. Jangan pesimis. Apalagi yang akan kita bahas ini, ya, nanti kaidah-kaidah dalam nam tafsir. Ya, yang mungkin agak rumit bagi para pemula. Bagi para nam mubtadi'un. Pemula dalam menuntut ilmu. Namun, nah, tetap semangat. Dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita faham, walhamdulillah. Ya, dan ini yang kita harapkan. Nah. Dan kalau kita enggak faham, nah, maka tetap, ya, kita mendapatkan pahalanya insyaallah ta'ala. Bila kita benar-benar ikhlas dalam menjalani atau na'am dalam bermajlis di majlis ilmu ini. Kalau kita enggak faham, enggak mengerti, maka insyaallah na'am taib tercatat kebaikan kita ini duduk di majlis ilmu, berusaha mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan amalan saleh. Ya. Naam. Dan naam, mudah-mudahan, ya, kita mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan tuma'ninah, ya, dan naungan para malaikat, ya, walaupun mungkin kita enggak faham di majelis, ya. Naam. Karena tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di dalamnya mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saling belajar dan mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan turun naam sakinah kepada mereka, rahmat turun kepada mereka. Kemudian naam mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Nah, mudah-mudahan majelis kita termasuk majelis yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sehingga naam tidak merugi, ya, walaupun mungkin nanti dalam penjelasan ada yang enggak paham. Baik, kita mulai insyaallah. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Fawaidu muhimmatun tata'allaqu bi tafsiril Qur'an. Faidah-faidah yang penting yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Sehingga sangat penting bagi orang yang hendak menafsirkan Al-Quran untuk memperhatikan kaidah-kaidah berikut ini, yang akan disebutkan nanti oleh Naam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Fawaidu muhimmatun tata'allaku bitafsiril Qur'ani min bada'il fawaidi libnil Qayyim rahimahullahu ta'ala. Faidah-faidah penting yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran yang diambil kaidah-kaidah ini atau faidah-faidah ini dari kitab Bada'i'ul Fawaid karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala. Qala siapa di sini? Ibnul Qayyim. Qala faslun. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, faslun pasal. An-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'um. Kata yang nakirah, kata yang bentuknya nakirah, fi siyaqin nafyi, dalam konteks kalimat penafian, kalimat penafian atau kalimat negatif, ta'um, maka berfaedah atau bermakna umum. Jadi kata tersebut tadi, naam, bermakna umum. Paham? Hah? Bingung kan? Ya, ini baru satu kata ini udah bingung. Taib. An-nakirah, kata yang nakirah, kata yang sifatnya atau bentuknya naam masih nakirah, masih umum. Apa itu nakirah? Nah, kata dalam bahasa Arab itu ada nakirah, ada ma'rifah. Yang sudah belajar bahasa Arab mungkin sedikit nyambung. Ada nakirah, ada ma'rifah. Kalau nakirah itu apa? Madalla ala ghair mu'ayyan. Nah, sesuatu yang menunjukkan kepada ghair mu'ayyan, kepada sesuatu yang belum tertentu, belum khusus. Nah, sedangkan ma'rifah sebaliknya, ma dalla ala muayyan, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang khusus, tertentu. Nah, apa contohnya? Taib, misalkan hadza baitun. Taib, bukan ya. Baitun, gitu aja. Nah. Atau ja'a rajulun, nah, biar mudah. Ja'a rajulun, telah datang rajulun, seorang laki-laki. Telah datang seorang laki-laki. Kalimat rajulun ini nakirah. Ya, nakirah, masih umum. Laki-laki, laki-laki kan saya laki-laki. Antum laki-laki, ya. Nah, bapak saya laki-laki. Anak saya laki-laki, ya. Laki-laki juga kan? Ja'a rajulun, datang, telah datang laki-laki. Masih umum, laki-laki ini siapa sih? Ya. Nah, apakah dia murid, ataukah dia guru, ataukah dia ini dan itu? Masih umum, gak jelas. Nah, beda dengan ja'a rajulu. Ada alif lamnya. Ar-rajulu. Ja'a ar-rajulu. Telah datang, na'am, ar-rajulu. Lelaki itu. Nah, berarti sudah na'am, tertentu. Ya. Ja'a ar-rajulu. Telah datang, lelaki itu. Na'am. Dan hadirin yang di taib majelis, ya, yang hadir di situ faham yang dimaksud dengan lelaki itu siapa. Ya. Nah, misalkan yang sedang ditunggu-tunggu ini adalah seseorang namanya Muhammad. Ini sedang ditunggu-tunggu nih, sama orang di sini nih. Ya. Jadi nunggu-nunggu gak datang-datang. Nah, tiba-tiba kelihatan dia. Nah, maka seseorang berkata, ja'ar rajulu. Telah datang lelaki itu, yaitu lelaki yang kita tunggu-tunggu. Jelas ya? Nah, beda dengan tadi ja'a rajulun, telah datang laki-laki. Enggak jelas siapa laki-laki di sini. Nah. Rajulun tadi nakirah, ar-rajulu yang kedua ini apa? Ma'rifah. Paham ya? Nah. Isim dalam bahasa Arab, kalau dia masih ditanwin, ini masih dalam posisi nakirah. Sifatnya masih nakirah, masih umum. Taib. Tapi bukan isim alam ya, kalau isim alam, atau yang taib. Seperti Muhammadun walaupun ditanwin tapi sudah ma'rifah karena nama orang ya. Nama orang atau yang lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab nahwu. An-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'um. Nakirah pada konteks penafian itu bermakna umum. Kata yang masih nakirah yang ada pada kalimat yang konteksnya adalah penafian maka itu bermakna umum. Mustafadun min qawlihi ta'ala. Kaidah ini diambil atau diantara buktinya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadlimu rabbuka ahada. Wala yadlimu rabbuka ahada. Mana kata nakirah di sini? Ahada. Nah. Baik. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Ahadan di sini nakirah. Kalau marfu'nya ahadun. Tapi karena di sini jadi maf'ul, jadi objek, ya. Nah, maka bah dia mansub. Ahadan, bukan ahadun lagi tapi ahadan. Wala yadlimu rabbuka ahada dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi ahadan, tidak pernah mendzalimi seorang pun. Nah, ahadan di sini apa? Seorang pun. Umum, siapa saja. Ahadan di sini bermakna umum. Allah tidak menzalimi seorang pun sama sekali. Enggak pernah Allah menzalimi seorang pun. Seorang pun di sini karena dia adalah nakiroh dalam konteks penafian wala dan tidaklah. Tidak di sini berarti penafian. Penafian kezaliman na'am dari Allah ya. Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Seorang pun di sini na'am bermakna umum, siapa saja seorang pun di sini. Nah. Bermakna umum. Paham ya? Bukti yang lain. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Lanjutan ayatnya jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Mana yang nakira di sini? Nakira dalam konteks nafi? Nafsun. Nah, nafsun ya. Fala ta'lamu nafsun. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidak mengetahui nafsun, seorang pun. Fala ta'lamu nafsun. Dan tidak mengetahui seorang pun, atau satu jiwa pun, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka dari nikmat-nikmat Allah, ya. Yang nikmat-nikmat tersebut akan menyejukkan pandangan mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah. Jadi tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui na'am apa yang na'am nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sembunyikan untuk mereka. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang pun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka. Dari kenikmatan-kenikmatan Allah, yang kenikmatan-kenikmatan tersebut akan na'am memberikan kesejukan pada pandangan mereka. Sebagai balasan bagi na'am terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nafsun di sini apa? Kalimat nakiroh, kata yang nakiroh dalam konteks nafi, penafian, ya, sehingga dia bermakna umum semua jiwa, ya, semua na'am semua jiwa. Fala ta'lamu nafsun. Kemudian wafil istifham, tadi yang pertama ini ya, yang pertama ini kata nakiroh dalam konteks nafi itu bermakna umum. Yang kedua, wafil istifham, kata nakiroh, ya, kata yang bentuknya masih nakiroh, dalam konteks pertanyaan, dalam konteks istifham, pertanyaan, ini pun ta'um, bermakna umum. Ini pun bermakna umum. Min qawlihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya, dalam surat Maryam. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu? Naam, apakah kamu tahu ada seorang yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kamu tahu ada seorang yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah. Mana kalimat nakirah di sini? Samiyya. Nah. Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah. Samiyya di sini umum, ya. Karena memang tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. baik itu malaikat atau para nabi dan rasul atau manusia biasa dan yang lainnya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Taib. Kemudian wa fi syarti. Yang ketiga, kata yang bentuknya masih nakirah dalam konteks syarat. Dalam konteks syarat. Dalam kalimat syarat. Min qawlihi, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, artinya apa? Kalimat yang bentuknya masih nakirah yang dia ada dalam kalimat yang konteksnya syarat, ya, maka kalimat nakirah tersebut atau kata yang masih nakirah tersebut bermakna umum, ta'um. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma tarayinna minal basyari ahada. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Mana di sini kalimat atau kata nakirah ahadan? Baik. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan, ini kalimat syarat. Dan jika, kalau jika berarti syarat ya. Jika begini, maka begitu. Ya. Nah. Jika tarayinna minal basyar, jika engkau wahai Maryam, ya, tarayinna melihat ahadan, melihat seorang pun minal basyar dari manusia, ya, jika engkau wahai Maryam melihat seorang dari manusia, ya, ahadan di sini umum. Nah, atau ahadan di sini apa? Kalimat yang nakirah dalam konteks syarat. Maka dia bermakna umum. Ahadan ini umum siapa saja. Ya. Taib. Jika kamu wahai Maryam melihat seorang dari manusia, ya, fa imma tarayinna minal basyari ahadan, faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Nah, maka katakanlah kepadanya. Kalau melihat seorang, nah, katakan kepadanya, inni nadzartu lirrahmani sauman, sungguhnya aku telah bernazar kepada Rabbku untuk menahan sauman. Nah, falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Ya. Nah, saum di sini bermakna apa? Menahan. Nah, menahan ucapan, menahan dan bicaraan. Nah, menahan taib obrolan dengan orang. Falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku pada hari ini tidak akan berbicara dengan seorang pun. Ahadan di sini bermakna umum, siapa saja. Kalau kau melihat orang wahai Maryam, ya, maka katakanlah, ya, fakuli inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya kata yang bentuknya masih nakirah dalam konteks syarat itu bermakna umum. Ayat yang lain yang menunjukkan hal ini adalah ayat dalam surat At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun. Mana nakirah di sini? Ahadun. Wa in ahadun, dan jika seseorang, minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin, istajaroka, minta perlindungan kepadamu, ya, kalau ada orang musyrikin, minta perlindungan kepadamu, wahai Muhammad, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalamallah, sehingga, na'am, si musyrik ini, dia akan bisa mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala akan na'am menarik dirinya untuk masuk ke dalam Islam. Baik. Wa in ahadun, dan jika seseorang, ahadun di sini kata yang bentuknya masa nakirah dalam konteks syarat, wa in dan jika. Nah, ada syarat, berarti ada jawabnya. Apa jawab syaratnya? Fa'ajirhu tadi, maka lindungilah. Apabila salah seorang dari musyrikin minta perlindungan kepadaku, jawabannya fa'ajirhu, maka lindungilah dia sampai dia, sehingga dia bisa mendengarkan firman firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ahadun di sini dia nakirah, ya. Kata yang bentuknya masih nakirah dalam konteks syarat, maka dia bermakna umum, ya. Musyrikin di sini berarti apa? Musyrikin mana saja. Nah, musyrikin siapa saja. Wa in ahadun, dan jika seorang pun, dan jika seseorang, seseorang di sini siapa saja dari kalangan kaum musyrikin yang meminta perlindungan. Wa fin nahyi, yang keberapa ini berarti? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, wa fin nahyi, dan kata yang bentuknya masih nakirah dalam konteks nahi, dalam kalimat larangan, dalam kalimat larangan, maka ini pun bermakna umum. Berarti kata nakirah tadi bermakna umum. Min qawlihi ta'ala, itu diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaltafit minkum ahadun. Nah, dalam surat Hud ayat 81. Ya. Nah, fa asri bi ahlik bi qat'im minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Dan pergilah kamu di pergilah kamu dan keluargamu serta pengikut-pengikutmu di akhir malam, ya. Wa la yaltafit minkum ahadun, dan janganlah seorang pun dari kamu tertinggal. Nah, illam ra'atak, kecuali istrimu. Nah, ahadun di sini dia kata yang nakirah, kata yang bentuknya masih nakirah. Ahadun, seseorang, masih nakirah. Dalam konteks larangan, wala yaltafit minkum ahadun, janganlah na'am seorang pun dari kalian tertinggal, maka dia bermakna umum. Ahadun di sini na'am bermakna umum. Ahadun. Jangan sampai seorang pun, siapa saja, tertinggal, ya, na'am dari kalian. Kecuali ini kecualikan tadi dalam na'am ayat selanjutnya atau dalam ayat terusannya, illam ra'atak, kecuali istrimu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, wa fi siyaqil itsbat. Kemudian yang kelima adalah kata yang nakirah, kata yang bentuknya masih nakirah dalam konteks kalimat itsbat, dalam konteks kalimat penetapan. Ini pun bermakna umum. Nah, ta'um bi umumil illa wal muqtada. Nah, karena umumnya illah, alasan atau sebab, wal muqtada, dan konsekuensinya. Min qawlihi ta'ala, ka qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alimas nafsum ma'ahdarat. Ini konteks kalimat penetapan ini. Alimas nafsum ma'ahdarat. Dan na'am, satu jiwa alimat, dia mengetahui atau akan mengetahui, ma'ahdarat, apa yang telah dikerjakannya. nafsun ini nakiroh bentuknya. Dalam kalimat isbat, ya, maka dia bermakna umum. Ya. Maka setiap jiwa, ya, sehingga kita ngartikannya, setiap jiwa, nah, alimat sma'ah dorot, dia akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nah. Setiap jiwa, nah, ya, akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Sehingga kalimat nakiro dalam bentuk isbat penetapan ini juga bermakna umum. Jiwa di sini siapa saja? Setiap jiwa. Kemudian yang berikutnya, yang keenam berarti. Wa idza udifa ilaiha kul. Dan apabila disandarkan kepadanya kata kul. Kullu, kullu itu artinya semua. Wa idza udifa ilaiha kullu. Apabila disandarkan kepada kalimat nakiro tersebut. Ya, disandarkan padanya kata kullu, ya. Nahwu contohnya waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid, dan datang dan akan datang setiap jiwa, ya, setiap orang ma'aha sa'iku wa syahid, yang bersamanya ada malaikat, malaikat yang menggiringnya dan yang menjadi saksi. Nah, malaikat yang akan menggiringnya dan malaikat yang akan menjadi saksi. Kullu nafsin, dan akan datang kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang ma'ahasaiku wa syahid, yang bersamanya na'am, dan bersamanya malaikat yang akan menggiringnya dan menjadi saksi. Wa min umumiha bi umumil muqtada, dan termasuk daripada umumnya kata yang bentuknya nakirah tersebut, ya, dia akan bermakna umum bi umumil muqtada, dengan umumnya konsekuensi, ya, konsekuensi dari kata tersebut. Contohnya dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawaha, ya, dan demi jiwa, ya. Awalnya kan wasyamsi wa duhaha, dan demi mata, apa, matahari, ya. Nah, ini masih sambungannya. Sampai ke bawah masih sambungannya, sampai ayat ke na'am 7 ini masih sambungannya. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa. Allah bersumpah dengan nafs. Wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa, wa masawaha, dan na'am penyempurnaan ciptaannya. Nah. Sehingga nafsun di sini karena dia adalah na'am nakirah, ya, nakirah, na'am, maka dia bermakna umum. Nah, bermakna umum. Taib. Selesai dari pasal yang pertama. Selesai dari pasal yang pertama, yang intinya satu kata yang dia bentuknya masih nakirah, apabila berada dalam konteks kalimat penafian atau dalam konteks kalimat istifham atau dalam konteks kalimat syarat atau dalam konteks kalimat larangan atau dalam konteks kalimat isbat, ya, isbat penetapan, atau na'am kalimat kata nakiro tersebut disandarkan kepada kul, ya. Nah, maka kata nakirah tersebut bermakna umum. Nah, ta'um bermakna umum. Taib. Ya. Bisa difahami? Nah, yang faham, walhamdulillah, ya, bersyukurlah dia kepada Allah. Ya. Nah, kemudian sampaikan kepada yang belum faham. Yang belum faham, na'am, bersabar, jangan pesimis, jangan merasa lemah. Na'am, taib, terus berusaha untuk bisa memahaminya. Na'am, taib, dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini, ya. Na'am, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf.